pacaran karo aku, rapi niru koncoku, teririsnya hatiku nerimo undanganmu. Biyen bojo sayang saiki dadi mantan, janji kepelaminan ternyata jadi tamu undangan.